Dan apabila kita sholat, apakah kepala kita harus menyentuh sutra atau tidak? Ya, tidak harus. Tidak harus. Ya, jarak antara sutra dengan tempat sujud yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada jarak mamarrusyah. Mamarrusyah, yakni memungkinkan jarak kambing bisa dilewati oleh kambing di depannya, menunjukkan ada jarak antara tempat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sutrah, sesuatu yang boleh dijadikan sebagai sutrah. Ini menunjukkan tidak disyaratkan harus menyentuhkan kepala. Namun yang ada adalah perintah untuk mendekat kepada sutrah. Nah.